Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu, anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam, qala, la tabi'u al-zahaba bil-zahabi illa mitlan bimitlin. Mada qara'na? قرأنا هذا. الآن نحن مع حديث ابن عمر. ابن عمر قرأنا أيضا. لتبايعته بالعينة قرأنا. حديث أبي أمامة. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المصنف رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن شفاعة لأخي شفاعة فأهدى له هدية شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال كرر وفي إسناده مقال مقال اقرأ الحديث الذي يليه. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم Ar-Rashi'a wal Murtashi'a rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Sahihahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullah wa 'an Abi Umamah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال بري أبو أمامة Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang membantu saudaranya memberikan baginya syafaat, fa'ahda lahu hadiyah, kemudian sahabatnya tersebut memberikan baginya hadiah, faqabilaha, lantas dia terima hadiah tersebut. Faqad ata baban aziman min abwabir riba, maka dia telah memasuki satu pintu besar daripada pintu-pintu riba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dan dalam sanadnya terdapat perbincangan. Adapun hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه dari Abdullah ibn Amr ibn As, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang menyuap dan orang yang memakan uang suapan. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Pembahasan kita malam hari ini tentang masalah syafaat dalam muamalat. Syafaat dalam muamalat. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan perkara ini ke dalam babur riba. Bab riba. Dan riba adalah tambahan dalam harta yang haram. tambahan yang haram, ya. Ziyadatun muharramah fi mal makhsus, tambahan yang haram dalam harta tertentu. Adapun munasabatul bab, bagaimana kita menghubungkan antara bab ini, memberi sesuatu bagi orang yang memberikan syafaat baginya kemudian diterima, ya, seolah-olah dianggap itu hadiah yang diberikan adalah hadiah yang dimakan dengan jalan yang batil, harta yang dimakan dengan jalan yang batil, bertambahnya harta tersebut datangnya dengan jalan batil, sama dengan bertambahnya harta dari jalan riba. Pertambahan harta dari jalan riba adalah pertambahan harta dengan jalan yang batil. Seolah-olah orang yang makan suapan memasukkan ke dalam hartanya bagian daripada harta yang batil, harta yang haram. Pertambahan tersebut pertambahan dengan cara yang tidak hak, sebagaimana pertambahan harta dalam transaksi riba adalah pertambahan yang batil, pertambahan yang tidak hak. Maka inilah dia kaitan antara bab riba dengan hadis ini. Seolah-olah enggak ada kaitannya. Memberi syafaat kemudian diterima syafaatnya, dia berikan kepada orang yang beri syafaat hadiah, diterima, seolah-olah dia telah melaksanakan perbuatan riba. Karena apa? Karena seolah-olah dia memasukkan ke dalam hartanya harta yang batil dengan jalan yang batil. Demikian pula dengan riba, karena riba adalah tambahan yang haram dalam harta. Jadi inilah dia kaitan antara bab riba dengan bab syafaat ini. Menerima yakni hadiah dari memberikan syafaat atau bantuan. Adapun hadis yang pertama adalah hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man syafa'a li akhihi syafa'atan," barang siapa yang membantu, barang siapa yang berusaha bagi saudaranya, barang siapa yang membantu saudaranya dalam suatu perkara, fa ahdalahu hadiah, dengan cara memberikan syafaat baginya, meminta kepada seorang agar memberikan syafaat bagi saudaranya dan diterima syafaatnya, kemudian fa ahdalahu hadiah, orang tersebut yang dibantunya memberikan baginya hadiah, faqabilaha, diterima olehnya, faqad ata baban aziman min abwabir riba, dia telah masuk satu pintu daripada pintu-pintu riba yang besar. Ya, seolah-olah harta yang dia dapatkan dari hasil membantu seorang untuk memberikan syafaat bagi seorang dengan kata belicinya atau dengan kedudukannya, akhirnya seorang itu dibantu kemudian dia diberikan hadiah, seolah-olah hadiah ini yang dia makan adalah riba, harta yang riba, harta yang tidak hak, batil, tambahan harta dengan jalan yang batil. Karena riba adalah harta tambahan yang batil. Dan hadis ini dalam sanadnya diperbincangkan, walaupun isinya dapat dijadikan sebagai hujah karena ada hadis-hadis semakna yang mendukungnya. Tetapi dari sisi sanadnya terdapat dalamnya perbincangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami, maula Bani Umayyah, dari Abu Umamah, fihi maqal, dan orang tersebut yakni Al-Qasim bin Abdurrahman, orangnya diperbincangkan tentang ilmunya, periwayatannya. Berkata Imam Ahmad, rawa anhu Ali bin Zaid a'ajib, muridnya Ali bin Zaid meriwayatkan dari gurunya ini a'ajib, yang aneh-aneh. Wama araha illa min qibal Qasim, kata Muhammad, tidaklah aku menganggap riwayat tersebut yang aneh-aneh kecuali datang daripada Al-Qasim bin Abdurrahman. Berkata Ibn Hibban, kana mimman yarwi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'dalat. Berkata Ibn Hibban Al-Busti, ya, walaupun dia termasuk dalam golongan al-mutasahirin yang memudahkan menerima hadis, tetapi dia mengatakan tentang orang ini Al-Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami, adalah orang tersebut, yakni Al-Qasim, mimman yarwi an ashab al-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'tadalat, termasuk daripada orang yang meriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi dengan sanad yang terputus dua secara berurutan. Bahasa Arabnya mu'tal. Dia putuskan dua sanad langsung sampai ke sahabat. Di bawahnya dia putuskan, di bawahnya dia putuskan. Wathaqahu Ibnu Ma'in, tapi Ibnu Ma'in mensiqahkannya, menganggapnya siqah. Wasahahu Tirmidzi, hadis Tirmidzi mensahihkan hadisnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menilainya dengan ungkapan saduqun yughribu katsiran, orang yang jujur tetapi banyak membawa hadis-hadis yang aneh. Wasakata 'anil hadis Abu Daud, dan Abu Daud diam terhadap hadisnya. Diamnya Abu Daud ini ya disyaratkan para ulama tentang yakni apa-apa yang Abu Daud diam maka dia dianggap sahih oleh Abu Daud karena dia diam tidak komentar. Ala kulli hal, hadis ini diperbincangkan sanadnya, matannya didukung oleh sejumlah hadis lainnya. Adapun hadis yang kedua, wa an Abdullah ibni Amri ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, kedua-duanya sahabat Nabi, bapaknya dan anaknya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata dia, yakni Abdullah bin Amr bin As. Dan perlu antum ketahui, Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan, dia menulis. Berbeda sama Abu Hurairah yang juga banyak meriwayatkan, bahkan Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar mungkin 6.000 hadis diriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi jika diringkas-ringkas kembali, karena dia berulang dalam kitab ya, Bukhari dan Muslim, ya, paling-paling banyak hanya 2.000 hadis saja Abu Hurairah. Beda antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah tidak menulis hadis, dia langsung menghafalkan hadis. Adapun Abdullah bin Amr menuliskan hadis. Dan ini menunjukkan bahwasanya hadis itu telah ditulis sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan bantahan kepada orang-orang orientalis seperti Yusuf Shah dan Golziher yang mengatakan hadis itu baru ditulis pada masa dinasti Umayyah, pada masa Abdul Malik bin Marwan, dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka mereka mengatakan hadis itu semua adalah sanadnya dikarang-karang untuk kepentingan dinasti Umayyah, untuk menjaga status quo mereka. Itu semua hadis adalah karangan hadis, yakni karangan dinasti Umayyah. Salah, batil, karena para sahabat sebagian menulis hadis, di antaranya Abdullah bin Amr bin As. Adapun yang diperbuat oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengumpulkan hadis-hadis dalam satu kitab. Dia kumpulkan, itu disebut dengan masa tadwinus sunnah, masa mengumpulkan hadis-hadis dikumpulkan. Bagaimana Quran juga pernah terjadi pengumpulannya pada masa siapa? Dua kali. Pertama pada masa Abu Bakar radhiyallahu taala an, ketika terjadi peristiwa peperangan Yamamah, peperangan melawan Musailamah al-Kadzdzab, sang pendusta, nabi palsu, banyak terbunuh para qurra, banyak terbunuh para penghafal Quran. Maka datanglah Umar berkata, Abu Bakrin, adrikin nas, segeralah kamu kejar sebelum meninggal para qurra, hilang bacaan Al-Quran, dada manusia dengan meninggalnya para qurra, kumpulkan. Maka Abu Bakar pun sesaat dia terdiam, beberapa hari terpikir, karena Rasulullah enggak buat demikian, dan dia paling khawatir membuat sesuatu yang tidak dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya, setelah dia timbang-timbang, pikir-pikir, memang harus dikumpulkan Quran. Maka diperintahkan agar Quran pun dikumpulkan. Dikumpulkanlah Quran Al-Karim pada masa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Diletakkan ketika Abu Bakar meninggal di rumah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dikumpulkan. Dan ketika itu masih ada sebagian sahabat yang juga menulis Quran masing-masing. Adapun Quran sahabat adalah Quran yang dalamnya ada campuran daripada tafsiran perkataan Rasulullah atau penjelasan tentang makna ayat. Ya, tapi Quran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar itulah Quran induk mushaf. Ini namanya kodifikasi pertama Al-Quran Al-Karim. Pada masa Uthman radhiyallahu taala anhu menjabat, terjadi pertikaian antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian lainnya. Tentang masalah ayat Al-Qur'an Al-Karim. Tentang masalah dialek Al-Qur'an Al-Karim. Khawatir mereka terpecah gara-gara bacaan masing-masing. Karena Quran diturunkan dengan 7 bahasa dialek. Unzil Quranu ala sab'ati ahruf, dengan 7 dialek, memudahkan bangsa Arab ketika itu. Maka ketika dilihat dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, masing-masing berbangga dengan dialeknya. Maka atas perintah Uthman dan atas kesepakatan para sahabat, antaranya Ali bin Abi Thalib menukil ijma', dikumpulkan semua mushaf yang ada pada semua sahabat, mushaf Ibn Mas'ud dan lainnya. Maka dibakar semua mushaf, ditinggalkan satu mushaf yang mana dia mengacu kepada bahasa orang-orang Quraisy. Makanya Quran tersebut, mushaf tersebut yang nama mushaf Utsmani, karena dia lebih dekat dengan bahasa Quraisy, dialek Quraisy. Semua selain itu dibakar atas kesepakatan para sahabat untuk menjaga persatuan. Ya. Naam. Adapun hadis, dia baru dibukukan dalam bentuk pembukuan resmi atas pemerintah, atas instruksi pemerintah kaum muslimin, baru pada masa Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur ketika itu di Madinah. Maka dia perintahkan Syihabuddin Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berserakan, dibuat dalam buku, bentuk buku. Itulah kodifikasi sunnah yang pertama dalam Islam secara resmi. Tapi ingat, telah ada penulisan pada masa sahabat Rasulullah SAW. Bukan sebagaimana dianggap orang-orang orientalis. Dan itu yang ditanamkan di benak sebagian kaum muslimin yang belajar ke negeri barat, belajar Islam. Hadis itu hanya buatan saja. Tayyib. Jadi Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, dia adalah sahabat yang paling banyak menuliskan hadis. Saking banyaknya menulis hadis dari perkataan Nabi, maka orang-orang Quraisy mencelanya dan berkata, kenapa kau tulis segala sesuatu dari Muhammad? Dan dia manusia yang terkadang berbicara dalam keadaan marah, dalam keadaan gembira, sedih. Kenapa semuanya harus kau tulis? Maksud mereka, ketika Rasulullah SAW marah, boleh jadi yang keluar itu bukan hak dan seterusnya. Maka dia melaporkan apa-apa yang didengar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya kaummu melarangku untuk menulis hadis karena engkau terkadang berkata-kata dalam keadaan marah dan seterusnya. Berkata ketika itu Rasulullah, uktub, uktub, tulislah, tulislah. Demi Allah, demi dia Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, tidaklah keluar daripada mulutku ini kecuali yang hak. Menunjukkan Nabi walaupun marah enggak berkata batil, tetap berkata yang hak. Naam. Apa intinya di sini? Berkata Abdullah bin Amr bin As, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi. Ar-rashi adalah alladhi yabdhulu al-mal liyatawassala bihi ila ibtali haqq. Orang yang mengeluarkan sejumlah harta atau uang dengan tujuan untuk membatalkan perkara yang hak, awil wusul ila batil, atau mengeluarkan sejumlah uang untuk mencapai suatu tujuan yang batil. Ar-rashi dalam bahasa Arab artinya adalah, dalam bahasa Indonesia, yang menyuap. Makna yang menyuap adalah seseorang yang mengeluarkan sejumlah harta dengan tujuan untuk membalikkan fakta. Tujuan dengan tujuan untuk membatalkan yang hak, menggugurkan suatu kebenaran yang hak, atau tujuannya adalah agar dapat mencapai sesuatu perkara yang tidak hak atau batil. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang batil, inilah namanya ar-rasyi. Terambil dari kata-kata ar-rasya. Ar-rasya dalam bahasa Arab adalah al-hablul ladzi yatawassalu bihi ilal ma', yani tali yang digunakan orang untuk mengikat timba untuk mengambil air dari sumur, itu namanya rasya, tali. Seolah-olah yakni orang yang diberikan apa namanya kepadanya harta karena dia memberikan syafaat kepada seseorang dengan kedudukan yang dimilikinya, dimilikinya, seolah-olah dia adalah merupakan penghubung agar seorang makan, agar yakni apa namanya merupakan penghubung agar terwujud suatu perbuatan yang batil, sebagaimana yakni tali timba yang menghubungkan antara ember dengan air. Kesamaannya dalam masalah menghubungkan. Jadi intinya ar-rasyi, penyuap, adalah orang yang menyuapkan harta, sejumlah harta apapun bentuknya, apakah uang, apakah emas, apakah perak, atau cek, ataupun apapun juga, rumah dan seterusnya. Liyatawassal bihi ila ibtali haq, agar dengan uang yang keluarkan tersebut ya menjadi sarana untuk menggugurkan yang hak, membatalkan yang hak, atau al-wusul ila batil, dengan mengeluarkan sejumlah tersebut dia dapat mencapai sesuatu tujuan yang sifatnya batil, tidak hak. Itu ar-rasyi. La'ana Rasulullah ar-rasyi. Rasulullah melaknat orang yang menyuap, mengeluarkan harta untuk menggugurkan yang hak, mencapai tujuan-tujuan yang batil. Ya. Adapun ar-rishwah, ya, rishwah, perbuatan dia menyokok itu namanya rishwah. Perbuatan dia mengeluarkan harta tersebut untuk menggugurkan yang hak, mencapai tujuan yang batil, itu namanya rishwah perbuatannya. Orang yang makannya namanya rasyi. Orang yang mengeluarkan harta tersebut namanya rasyi, penyuap. Yang mengeluarkan harta. Adapun yang memakan harta tersebut namanya al-murtashi. Ya. Ada rasyi, itu orang yang menyuap. Perbuatannya namanya rishwah. Orang yang makan suapan ini, uang ini, yang makan uang suap namanya apa? Al-murtashi. Adapun calonnya, penghubungnya agar terwujud transaksi ini, suap menyuap, namanya ar-ra'ish. Ar-ra'ish. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah melaknat penyuap dan yang makan uang suap. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan sahih oleh Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Adapun sejumlah daripada hukum yang dapat kita simpulkan daripada kedua hadis ini, ya. Pertama, idza syafa'a al-insanu li ghairihi fi amrin min al-umur, jika seseorang membantu sahabatnya mewujudkan keinginannya, tujuan-tujuannya dalam perkara-perkara tertentu, fala yakhlu min halat, maka bentuk bantuan ini memiliki beberapa yakni cara atau bentuk, jenis, beberapa jenis. Al-ula an yashfa'a li ghairihi fi inqadhihi wa takhlisihi min madhlamatin waqa'at alaihi. Jadi yang pertama adalah seseorang membantu saudaranya atau selainnya dalam bentuk menyelamatkannya dari kezaliman yang mengenainya. Orang dizalimi, kemudian dia memiliki kedudukan. Dengan kedudukannya dia bantu orang tersebut keluar daripada kezaliman. Dia kembalikan hak orang dizalimi dengan kedudukannya. Ya, dia minta syafaat untuk orang tersebut. Kemudian diterima syafaatnya, dibebaskan orang tersebut atau dikembalikan baginya haknya. Fahadhihi syafa'atun wajibatun minal qadiri 'alaiha. Syafaat seperti ini, bantuan seperti ini adalah wajib bagi orang yang mampu untuk membantu saudaranya. Saudara kita dizalimi, kita punya kemampuan membantunya dan kedudukan kita contohnya. Suara kita dengar, maka wajib kita bantu kalau kita mampu. Fayahrumu akhdhu syai'in 'alaiha. Dan dalam perkara seperti ini enggak boleh dia mengambil upah apapun juga atas bantuan tersebut. Ya. Enggak boleh orang tersebut mengambil apapun bentuk. Ya. Upah dan seterusnya enggak boleh. Karena wajib bagi seorang untuk yakni ingkar mungkar semampunya. Hukumnya wajib baginya. Wajib bagi seorang membantu saudaranya jika memiliki kemampuan. Ketika saudaranya dizalimi, ya, maka tidak perlu dia mengambil upah apapun juga. Adapun bentuk yang kedua adalah an yashfa'a li ghairihi fil husuli ala amrin la yastahiquhu. Membantu saudaranya atau orang selainnya untuk mencapai sesuatu urusan yang tidak berhak, yang tidak yakni yang tidak haknya. Membantu seseorang atau saudaranya untuk mencapai sesuatu tujuan atau suatu urusan yang bukan haknya. Dia enggak layak untuk yakni menduduki tujuan tersebut, jabatan tersebut, pekerjaan tersebut. Min wadhifatin aw amal, baik berupa pekerjaan atau profesi, ya. Dibantu saudaranya untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya membantu saudaranya untuk menjadi yakni pekerja di suatu instansi tertentu, menjadi pegawai yang menjabat sesuatu yakni jabatan tertentu, padahal dia enggak hak, dia enggak layak, enggak qualified untuk perkara tersebut. Ijazahnya dia beli contohnya, ilmunya enggak ada tentang apa yang dia pegang, ya. Dan orang ini tahu, orang ini tidak berhak menerima jabatan tersebut, enggak layak, bukan haknya. Tapi dia bantu juga sehingga terwujudlah keinginan orang tersebut. Bal husuluhu 'alaiha wa tawliyuhu wa tawallihi 'alaiha dhulmun lahu. Bahkan kalaulah tujuan ini tercapai, maka merupakan bentuk kezaliman. Kezaliman yang akan terjadi bagi orang yang memegang jabatan tersebut, menzalimi dirinya. Wa dhulmun liman syafa'a 'indah. Kezaliman bagi orang yang memberikan syafaat baginya. Wadhulumil amal. Kezaliman bagi profesinya, pekerjaannya. Karena enggak qualified. Wal muntafi'i nabih. Orang yang manfaat daripada amalnya. Semuanya rusak. Semuanya rusak. Semuanya terzalimi. Fahadihi syafa'atun muharramah. Syafaat seperti ini yang diberikannya kepada saudaranya adalah merupakan syafaat yang hukumnya haram. Kuma ukhidha alihi fahu haram. Apapun upah yang diambil untuk mencapai tujuan ini, maka dia adalah haram. Mentang-mentang dia punya backing, masuk, diterima. Padahal dia tidak qualified. banyak yang lebih layak untuk menjabat jabatan tersebut, memimpin yakni memimpin pekerjaan tersebut. Tetapi ya, mentang-mentang ada imbalan tertentu, mentang-mentang dia menerima tertentu suapan, dengannya dia sampaikan unsur pada tujuannya, padahal dia tidak berhak menerimanya. Maka ini adalah hukumnya syafaat yang haram, dan upah yang diambil daripadanya adalah haram. Inilah namanya uang suap yang murni, yang tidak ada keberkahan padanya. Zaman kita ini zaman orang tidak peduli dari mana hartanya, dari haram atau halal enggak penting, yang penting banyak jumlahnya. Orang sekarang bukan mencari keberkahan harta, yang dicari adalah banyaknya harta, jumlah yang mereka lihat, bukan keberkahan. Padahal jumlah yang banyak belum tentu berkah. Tidak ada yang melebihi banyaknya jumlah yakni harta milik Qarun. Tapi apakah harta yang dimiliki Qarun berkah baginya? Tidak ada berkah. Adapun bentuk yang ketiga, an takuna li husuli amrin mubah. Syafaat yang diberikan seorang kepada saudaranya untuk sesuatu perkara yang sifatnya boleh, mubah, boleh-boleh saja. Wa yahsulul masyfu'i lahu fa'idah minhu. Dan orang yang diberikan untuknya syafaat ini pun akan mengambil faedah daripada bantuan syafaat saudaranya. Ya. Suatu pekerjaan memang berhak untuk dia menyandangnya, boleh dia berhak menerimanya. Kemudian dipermudah agar dapat pekerjaan tersebut, diberikan syafaat dengan kedudukannya. Orang ini bisa kayaknya layak memimpin perusahaan ini, memegang jabatan ini. Dia permudah dengan syafaatnya, akhirnya diterima. Akhirnya orang tersebut pun mendapatkan tujuannya. Dan itu perkara yang mubah, karena dia layak untuk mengembannya. Ya. Fal aula an yabdhula syafi' dzalika bila muqabil wal iwad. Maka yang paling utama bagi orang yang membantu ini, yang memberikan syafaat untuk saudaranya ini, jangan mengambil upah apapun juga. Jangan minta upah. Sekarang kan banyak orang-orang yang punya pengaruh di perusahaan, yang mau masuk perusahaan itu dari pintu dia, dibayar dulu. Memang orang yang masuk itu berhak menerimanya. Ya. Mereka berhak, tapi bayarnya ini sekarang bermasalah. Itulah dia suap. Karena dengan bayar itu baru dia akan diterima. Yang enggak bayar walaupun layak dikesampingkan. Itulah suap. Jadi orang yang membantu saudaranya, memberikan syafaat untuk saudaranya dalam perkara-perkara yang hak, perkara yang mubah, maka lebih utama tidak mengambil apapun juga. Innama yaj'alu ihsanan. Hendaklah perbuatannya itu hanyalah sekedar untuk memberikan ihsan, merupakan bentuk kebajikan bagi saudaranya. Fa in akhadha fala yadhharu annahu haramun 'alaihi. Kalaupun ternyata setelah dibantu saudaranya memberikan kepadanya sesuatu tanpa ada kesepakatan di pangkal, tanpa ada diharapkan, tanpa ada diminta, diberikan, fala yadhhar annahu haramun 'alaihi, maka dalam perkara ini tidak mengapa dia terima. Tidak tampak sesuatu yang mengharamkan perbuatan demikian. Wa yakunu min babi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Perbuatan ini masuk ke dalam perkataan Nabi, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, berilah baginya balasan. Dia enggak harapkan, dia enggak minta, dia enggak pernah terbayang akan diberikan. Ternyata setelah dia bantu, diberikan sesuatu imbalan. Yang paling utama tidak menerimanya. Dianggap ini aneh, biasa ini. Ya, silakan aja manfaatkan ini semua. Tidak menerimanya. Kalaupun dia terima, yang zahir tidak haram. Ya. Tapi andai kata dah hitung-hitungan di depan, 10% untukku. 30%. Allahu Akbar. Muskilah ya. Allahu musta'an. Ini zaman kita ini zaman orang senang sekali makan harta yang haram. Subhanallah. Banyak calo-calo yang makan uang haram. Masya Allah. Uang rakyat itu banyak bocor di sana sini. Ya, enggak sampai kepada target tujuan yang dicapai. Bantuan itu enggak pernah sampai secara utuh kepada rakyat, melainkan bocor di sana sini. Alhamdulillah, calo-calonya udah buat kesepakatan. Kalau turun sekian, ya, turun 80 juta. Ingat 40 juta untukku. Karena aku yang ngurus semuanya nih, kau terima beres tinggal tanda tangan aja. Tanda tangan turun. Subhanallah. Ya kan? Kadang lebih dahsyat turun mungkin 80 juta. Kalau kau sepakat 50 kita kau 30, aku bantuin. Kalau enggak lu cari yang mau. Ya? Akhirnya disepakati. Akhirnya semuanya laporannya fiktif. Allah musta'an. Jangan sampai terjadi kepada yakni kaum muslimin, ya, yayasan-yayasan Islam, sekolah-sekolah Islam, enggak butuh kita bantuan seperti itu. Allah musta'an. Naam. Adapun yang keempat, asy-syafa'atu fi hududillah. Syafaat untuk menggugurkan hukum Allah, fahiyya muharramah, fahiyya muharramah. Maka syafaat seperti ini hukumnya haram. Orang telah ditegakkan baginya had, akan didera besok misalnya hadul qadzab, menuduh orang berzina 80 kali. Datang seorang punya jabatan, tolonglah gugurkan itu had itu, batalkan hukumannya. Ini haram. Ketika telah sampai perkara ini kepada penguasa, telah diputuskan tidak boleh lagi ada syafaat apapun. Ini termasuk dosa besar. Pernah salah seorang perempuan Quraisy, sukunya mulia, bangsawan Quraisy, ya, dia telah ditetapkan atasnya had, mau dipotong tangan karena dia pernah mengingkari bahwa dia meminjam sesuatu barang milik temannya. Dia ingkari, enggak pernah, padahal benar dia pinjam dan ketahuan. Maka akan ditetapkan kepadanya had. Datanglah ketika itu orang-orang Quraisy kepada orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Usamah bin Zaid, hibbi Rasulillah. Zaid adalah merupakan anak yang dibesarkan Rasulullah dari kecil bersama Rasulullah. Kemudian dia punya anak namanya Usamah bin Zaid yang gelarnya adalah hibbi Rasulillah, kekasih daripada kasihnya Rasulullah. Bapaknya kasih Rasulullah, dia pun dikasih Rasulullah, bagian daripada keluarga Rasulullah. Mereka melihat ada peluang, mereka datang, Usama, bicarakanlah kepada Rasulullah tentang perempuan ini agar jangan sampai diterapkan kepadanya had. Datanglah Usama meminta kepada Rasul syafaat untuk digugurkan had tersebut, hukum tersebut. Maka murka Rasulullah semurka-murkanya. Kata Rasulullah, binasanya umat sebelum kalian kalau yang mencuri itu orang miskin, mereka terapkan had. Yang mencuri itu bangsawan, mereka abaikan had. Demi Allah, kalau saja putriku Fatimah curi, kupotong tangannya. Kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah kepada Usama, atashfa fi haddin min hududillah. Apakah kau meminta syafaat dalam perkara penerapan had daripada had Allah SWT? Kalau setiap Fatimah mencuri, kupotong tangannya, kata Rasulullah. Maka ini batil. Orang yang sudah yakni ditetapkan baginya keputusan karena dia melanggar hukum Allah berupa had, dicambuk, dirajam, dan seterusnya dikisas, enggak ada. Maka ikhwan rahimakumullah, syafaat seperti ini adalah hukumnya haram. Adapun bentuk yang kelima adalah, berkata Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah, man uhriya ilaihi liyakuffa syarrahu faqabulul hadiyati haramun alaih. Barang siapa yang diberikan kepadanya hadiah agar yakni dia tidak, dengan pemberian hadiah tersebut, orang yang memakan hadiah ini, mengambil hadiah ini, tidak menzalimi orang yang berinya hadiah, maka orang yang mengambil hadiah ini adalah haram. Ya, dia punya kekuasaan, punya wewenang. Kalau antum enggak bayar kepada dia uang persekat, antum pasti ya tidak akan mungkin usaha antum lancar. Hak antum pasti akan dia kebiri. Subhanallah. Jadi terpaksa diberikan kepadanya upeti. Kita bilang upeti. Bahasa indahnya dia. Dia terima. Dengan itu akhirnya dia enggak macam-macam. Kalau enggak diberi, mustahil tembus apapun usaha antum, permintaan antum. Dia akan cut sini, cut sana. Enggak ada. Enggak mungkin antum tembus. Semua yang tembus harus bayar. Zalim. Maka dia, orang yang mengambil hadiah tersebut, hukumnya haram baginya. Karena dia wajib untuk menahan diri untuk tidak menzalimi orang. Ya. Enggak harus dibayar pun dia harus menahan diri untuk tidak menzalimi orang. Karena perintah agama agar setiap orang menahan diri untuk tidak menzalimi saudaranya. Tanpa harus dibayar, dia harus menahan dirinya. Karena wajib baginya. Ya. Ini hukumnya haram. Bagi orang tersebut haram. Bagi orang yang terpaksa harus bayar ini, upeti, dizalimi dia. Tidak berdosa insyaAllah ta'ala. Bentuk yang keenam, berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, ويوجد مسائل أخرى أو أخر لا يحرم قبول الهدية فيها. Ada masalah-masalah lain yang tidak mengapa menerima hadiah padanya. كمن أحسن إلى آخر فكافأه المحسن إليه المحسن إليه على ذلك فإنه لا بأس بالمكافأة ولا بأس بقبولها. Seperti seseorang berbuat kebaikan kepada antum, akhirnya antum balas dengan kebaikan serupa, maka tidak mengapa perkara-perkara seperti ini. Dan tidak mengapa antum terima, ya. Dia menerimanya tidak mengapa. Masuk dalam bab tadi, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka hendaklah kamu balas dia. Dia terima, tidak mengapa menerima. Adapun yang namanya rishwah adalah badlul mal liyatawassala bidzalika ila ibtal haq, mengeluarkan harta untuk mencapai tujuan-tujuan yang batil, menggugurkan yang hak. Ya. Maka yang akhdzur rishwah, yang makan uang suap, wa mu'tiha, yang memberikan uang suap, wal wasitu bainahuma, calu yang menghubungkan antara keduanya, kulluhum mal'unun, semuanya mereka terlaknat. Dan ini menunjukkan bolehnya kita melaknat secara umum bagi orang-orang yang melanggar agama ini. Yang dilaknat oleh nas, boleh kita laknat secara umum. Namanya apa? Laknat secara mutlak. Boleh antum katakan terlaknat setiap orang yang makan uang suap dan yang menyuap, yang menjadi perantara suap. Boleh enggak? Boleh. Lakna am. Adapun lakna khasah, melaknat secara tertentu orang per individu, wahai fulan, engkau ini terlaknat karena engkau makan uang suap, maka dilarang. Karena konsekuensi dilarang adalah menjauhkan seorang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi satu saat dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, dia tebus kesalahannya, dia kembalikan yakni kezaliman yang diperbuat. Maka melaknat secara khusus dilarang kecuali jika ada nas, ya, kecuali jika ada nas dari hadis untuk laknat per individu. Adapun enggak ada nas dari Al-Quran maupun Sunnah, dilarang kita melaknat secara khusus. Dan orang mukmin bukan orang yang senang melaknat, karena makna laknat adalah at-tardu min rahmatillah, mengusir seorang, menjauhkan seorang daripada rahmat Allah SWT. Tapi secara umum boleh. Yang minum khamar terlaknat, yang jual khamar terlaknat, yang mengantar khamar terlaknat, yang memeras anggur menjadi minuman keras terlaknat. Boleh. Yang menulis transaksi riba terlaknat, yang makan riba terlaknat, yang memberi orang sehingga makan riba terlaknat, boleh. Ini namanya apa? Laknat secara umum, la'nah ammah. Maka semua ketiga jenis manusia ini, yang makan uang riba, yang membuat orang makan riba, yang makan uang suap, yang buat orang makan uang suap, perantara, semuanya mal'unun, terlaknat. Sebagaimana Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Ibnu Amr bin As dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi melaknat ar-rashi wal murtashi, yang ar-rashi yang menyuap, wal murtashi yang makan uang suap. Zada Abu Bakrin war-ra'ish, ditambahkan oleh Abu Bakar dengan riwayat lain, dalam riwayat lainnya demikian juga penghubung antara keduanya, wa huwa safiru bainahuma, penghubung antara keduanya. Maka konsekuensi laknat ini menunjukkan perbuatan ini merupakan perbuatan dosa besar. Allahu musta'an. Karena laknat tidak akan ditimpakan kecuali terhadap pelanggaran dosa besar. ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل أو يدفع عنه حقا. Haram bagi orang yang mengeluarkan uang tersebut atau tersebut diberikan kepada seorang hakim pemutus perkara agar dia berhukum dengan jalan yang batil. Ya, Allah musta'an. Bahaya jadi hakim itu, bahaya. Janganlah antum, ya, kalau tidak sanggup berlomba-lomba jadi hakim besar. Hakim itu ada tiga, duanya masuk neraka, satu yang masuk surga, yang berhukum dengan ilmu, ya, yang berhukum dengan ilmu, menerapkan yang hak, itu yang masuk surga. Adapun yang berhukum dengan jahil, kejahilan masuk neraka. Adapun yang berhukum, ya, dengan sesuatu perkara yang batil dan dia tahu itu batil, neraka tempatnya. Allah musta'an. Maka wajib bagi hakim menolak hadiah apapun, suap, baik namanya suap ataupun hadiah, tunjangan hari raya, parsel apapun juga enggak boleh terima. Seharusnya, ya, yang punya kepentingan lah. Masalahnya sekarang, kalau mau raya, rumah-rumah yang punya jabatan itu penuh parsel, kadang-kadang bertumpuk-tumpuk. Rumah-rumah kita yang nunggu parsel ini, siapa yang mengirim? Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi andai kata dia enggak tahu, dia sempat terima, setelah itu dia tahu, dikembalikan. Atau jika orang yang memberi sudah enggak ada lagi, harta itu enggak boleh dimakan, diletakkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Allah musta'an. Allah musta'an. Hendaklah setiap orang berupaya menjaga dirinya daripada neraka, menjaga dirinya, keluarganya daripada api neraka. Jangan sampai dia dengan nekat mencemplungkan dirinya ke neraka, tidak peduli dengan agama, enggak peduli halal dan haram. Allah musta'an. Ya. Ada tadi saya bincang-bincang dengan seorang ikhwan. Dulu usahanya ketika dia bermain dengan riba dan seterusnya, usahanya sempat sukses. Uangnya banyak, rekeningnya banyak. Setelah dia tinggal kan, sepi usahanya. Datanglah seorang ke tokonya. Sekarang kenapa sepi? Biasalah Pak, ya namanya usaha kadang ramai karena sepi. Enggak, ini karena kamu rajin kali sholat. Ini kamu sering kali sholat, rajin kali sholat. Itu yang mengucapkan orang Islam. Dianggapnya kalau kita taat beragama, sempitlah hidup itu, seretlah rezeki itu. Itulah karena kamu rajin kali sholat. Jawaban dia, iya Pak, soalnya saya takut mati. Karena itulah saya rajin sholat. Dunia ini insya Allah walaupun sepi-sepi, makan-makan juga ya. Diterangkan mobil orang ini, masya Allah, entah berapa banyak mobilnya. Kalau gajinya kita baca, ketahuan, mustahil beli mobil sebanyak itu. Itulah mobil-mobil hadiah tadi itu. Ada Mercy, ada ini, ada ini, ada ini. Ikhwan kita ini bekerja dalam bentuk apa kan? Ya, memberi apa namanya salon mobil. Pulang balik dia ganti mobil ini, ganti mobil itu. Kenapa sepi? Iyalah Pak, biasa. Kadang usaha lancar, kadang sepi. Enggak, karena kamu rajin sholat. Berarti besok antum kalau mau sukses, tinggalkan semua sholat. Itu konsekuensi perkataannya. Kalau mau berhasil, mau hartamu banyak, jabatanmu tinggi, jangan sholat. Yang sholat itu enggak dapat jabatan itu. Miskin hidupnya, sempit. Ini batil. Banyak juga orang sholat, masya Allah, dunia di tangannya. Banyak, banyak pengusaha-pengusaha Muslim yang bisa membeli orang-orang seperti ini. Ya, banyak kita lihat juga. Banyak pengusaha-pengusaha Muslim yang berinfak, nggak, masya Allah, nggak tanggung-tanggung, miliaran. Rajin juga dia sholat. Ya, banyak juga orang-orang kaya raya seperti Qarun itu, yang kufur wa iyadzan billah. Makanya dalam agama kita ikhwan, sa'adah atau kebahagiaan itu standarnya bukan ditandai dengan banyaknya harta dimiliki seorang atau enggak ada harta yang dimiliki seorang. Bukan itu standarnya. Tapi standarnya adalah iman, qanaah dengan apa yang dia miliki, bersabar dalam kondisi hidup yang sempit, bersyukur dalam kondisi hidup yang lapang. Ini dia yang bahagia. Ya. Allah musta'an. Demikianlah ikhwan, kajian kita hari ini terpadakan sampai di sini. Semoga Allah SWT melihara kita di nerakanya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang yakni memakan harta yang halal, menjauhkan kita daripada harta yang haram. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Perlu dibuka pertanyaan? Tafadhal. Silakan. Ibda' mink. Bismillah. Dua boleh, Zah? Fadal. Pertama, masalah berkaitan juga dengan riba. Jadi, di pemerintahan kita ini... Ulangi. Dalam pemerintahan kita ini, itu ada badan pemerintahan yang menangani masalah bantuan terhadap usaha kecil dan menengah. Usaha kecil, ya. Jadi, sifatnya bantuan. Akan tetapi... ketika bantuan ini terjadi pertambahan nilai. Misalkan kita dipinjamkan oleh pemerintah bantuan sebesar 10 juta tapi nanti dalam 2 tahun diganti 10 juta 200 misalnya. Dan dia tetap dibayar dibagi menjadi 12 kali. Dalam 10 juta 200 dibagi 12 kali. Apakah ini dikatakan sebagai administrasi? Ya. Apakah ini dikatakan sebagian mengatakan ini kan hanya sifatnya administrasi, enggak ada pertambahan lagi yang lain. Baik. Nah, apakah ini juga riba? Itu satu. Yang kedua, masalah pengertian daripada satu-satu menyogok. Ya. Satu-satu dulu ya. Kaidah yang antum harus ingat supaya antum enggak terkelabui dengan istilah apapun juga. Apakah istilahnya administrasi, penalti, gol, enggak penting kita. Pokoknya kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap bentuk peminjaman yang melahirkan keuntungan dia riba. Baik dikatakan ini hanya administrasi, Pak. Ini kesepakatan, ini kan kesepakatan kita, Pak. Namanya kesepakatan administrasi, apapun namanya maka dia riba. Jangankan 200 ribu. Dia pinjam tadi berapa? 10 juta. Dia balikkan 10 juta 500 rupiah pun riba. Subhanallah. Dan haram. Jadi bagaimana caranya, Ustaz? Caranya jangan pinjam dengan jalan riba. Kalau andai kita memang dia juga ingin dapatkan keuntungan daripada harta yang dikeluarkan, pakailah jalan mudharabah atau musyarakah dan seterusnya, murabahah. Ada konsekuensinya, ada. Untuk menandai dia itu riba, menandai dia itu haram, setiap bentuk uang yang dikeluarkan, dia enggak mau tahu namanya kerugian, dia mau tetap untung, berikan kepada aku uangku, enggak mau tahu, mau terbakar usahamu, enggak pernah tahu, mau bangkrut, hancur, balikkan kepada aku modal, plus dengan ini, itu riba. Tapi andai kata memang sifat dia untuk benar-benar mudharabah, ini silakan kau usahakan. Tentu andai kata ada keuntungan kita bagi-bagi sama sekian-sekian. Kalaupun andai kata rugi sama-sama tertanggung. Kau tanggung ke usahamu yang letih segala macam mengurus, ya aku hartaku. Itu baru mudharabah. Ya. Pokoknya andai kata dia tidak mau tahu yang namanya kerugian, mau hanya untung saja, itu dia namanya riba. Banyak orang sekarang menyebagi hasil. Dia punya uang, dapat misalnya dia uang PHK 100 juta. Gimana caranya supaya uang ini bertambah? Ya dia bilang, bagi hasil apa usahamu ini ya, aku kasih lah ini sekian ini. Tapi tiap bulan aku beri sekian ya, bagi hasil. Namanya bagi hasil, tapi dia adalah riba, akhirnya riba. Ya. Kalau anda kata gugur, apa namanya, rugi segala macam, enggak mau tahu saya. Mari uang saya, mari kesepakatan kita tambahan per setiap bulannya. Bagaimana anda kata dia mengatakan enggak apa-apalah kalau anda kata kau berhasil, tetap kau berikan sekian persen. Tapi anda kata kau enggak berhasil, berikan modalku saja. Enggak apa-apa, enggak usah diberikan keuntungan. Boleh enggak? Tetap enggak boleh. Tetap inilah namanya riba. Dia enggak mau rugi. Orang setengah mati bekerja berusaha, dia tinggal tenang, masuk uang mengalir, dan itu celaka, enggak ada berkahnya itu. Semoga Allah menjaga kita daripada transaksi seperti ini. Ya, apakah namanya koperasi, apakah namanya Bank Udin, apakah namanya Bank, silakan, Bank Aman, enggak peduli kita. Ya, al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani, la bil alfaz wal mabani. Itu kaidah. Standarnya adalah hakikat sesuatu, bukan namanya. Ya, bukan namanya. Walaupun disebut dia itu namanya PSK, ini bukan pelacuran, ini pekerja sektor komersial. Tetap hakikatnya adalah pelacuran, penzina, haram. Walaupun diberi nama ini namanya bunga, diberi nama macam-macam faedah, diberi nama apa namanya, nisbah keuntungan. Silahkan antum poleslah semua bahasa, poleslah, enggak merubah hakikat sesuatu. Ya, antum katakan ini mudharabah, ini murabahah, ini musyarakah, apapun yang antum bilang, tentukan apa hakikatnya, apa akadnya, itu yang menentukan. Lafaz enggak ada guna, enggak ada guna. Ya, ini bukan riba, Pak. Apa jadinya nih? Ini kan bunga, bukan riba. Sama aja, walaupun namanya bunga itulah riba. Ya, Ini bukan khamar pak, ini whisky contohnya. Sama juga. Ya. Dan diantara tipu daya syaitan, ketika syaitan berusaha merubah yang hina-hina, yang jelek-jelek itu seolah-olah tampak cantik dengan merubah nama-namanya. Itu upaya-upaya syaitan itu. Ya, dirubah nama-namanya supaya indah kedengarannya. Ya. Allah musta'an. Ini minuman energik, ini minuman yang menguatkan, padahal hakikatnya adalah khamar. Ya. Ini minuman pria sejati. Enggak peduli kita. Yang penting hakikatnya Allah taala alam. Naam. Yang kedua? Yang kedua masalah suap menyuap tadi, Ustaz. Dalam definisi suap menyuap itu adalah mengeluarkan harta untuk litaslebihi bil fi batil, Ustaz. Untuk mencapai tujuan yang batil, mengukurkan yang hak. Mengukur yang hak. Nah, di sini dalam masyarakat kita ini terkadang kita tidak membalikkan kepada sesuatu yang batil, tetapi pengurusan dalam suatu urusan, misalnya mengurus paspor. Nah, seandainya kita tidak melalui dengan si fulan ini, itu yang seharusnya paspor ini dalam satu minggu selesai, itu bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan. Nah, tapi ketika kita melalui si fulan, kita seminggu pun padang 3 hari, 4 hari dapat kita paspor. Jadi apakah kita, seperti apa tindakan kita seharusnya, Ustaz? Ketika kita tidak mengikuti, kita dipersulit. Kita ikuti, apakah kita lihat termasuk yang dizalimi? Antum lihat hukum yang berlaku, apa hukum yang berlaku? Berapa rupanya standar pengurusan ini, pengurusan itu? Standar tentukan negara kan ada standarnya. 3 minggu, atau 2 minggu, atau 3 hari, ada standarnya. 1 jam, yang standarnya 1 jam, tapi sengaja karena cuma nak bayar dia buat. Jadi 1 bulan, ya, standarnya ada standar. Maka, ya, ini semuanya tentunya adalah merupakan kezaliman mereka. Mereka yang buat. Terpaksa antum harus bayar. Kalau enggak selesai urusan antum. Antum butuh cepat. Ya, peraturnya sekian. Secara logikanya demikian. Penerapan dia pun demikian. Tapi di lapangan, enggak. Enggak kasih antum, akan dia buat jadi setahun keluar contohnya. Terpaksa harus keluar kawan tuh. Ya. Dalam hal seperti ini, wallahu ta'ala alam, yang memakannya adalah memakan harta yang haram. Tapi anda kata memang proses yang berlaku demikian adanya. Ya, ini semua memang secara logika dan di lapangan semua peraturan pemerintah, ini prosesnya panjang, misalnya 1 minggu. Tapi andai kata antum berani nekat bayar sekian, dia akan suap semua orang sehingga jadi cepat. Suap enggak boleh. Ya. Allahu musta'an. Naam, silakan antum. Fadhal. Bismillah. Ustaz, apakah ini disebut suap? Misalnya kita biasanya jadi sales gitu, kemudian biasanya sales buku di sekolah. Kemudian sales ini bilang, Pak, kalau nanti pakai buku ini, nanti sekolah mendapat 30%. Apakah hal ini disebut suap? Sedangkan kalau pihak sekolah menerima, kita tahu kalau tidak menerima kan nanti harga buku lebih murah. Apakah ini disebut suap atau tidak? Allah Ta'ala, saya menganggapnya suap. Disitulah mereka bermain. Disitulah kadang buku enggak layak untuk dipakai. Gara-gara janji mengiming. Ini 30%, ini 50% untukmu ini. Kau pakai ini buku di sekolah ini. Ini 50% loh daripada harga. Ya. Akhirnya rusaklah. Mungkin dari segi kualitas kertasnya enggak layak, kualitas bukunya enggak layak, tapi karena antum mengharapkan 50%. Ya. Keuntungan, apalagi antum jangan takutlah, aman. Kita kasih serangkat komputer, kita kasih ini macam-macam. Kita servis lah antum, suap. Ya. Karena itu mencapai suatu tujuan dengan cara yang batil. Ya. Tujuannya pun tujuan yang batil, enggak layak, enggak standar itu. Dan situ akan ada kezaliman-kezaliman. Antum dia untungkan, murid dia makan. Zalim. Ini enggak layak kertas seperti ini dan seterusnya, enggak layak bukunya asal-asal. Makanya proyek-proyek seperti ini proyek-proyek masalah. Subhanallah, antum bekerjalah yang halal, yang jelas jelas kehalalannya. Ya, dan walaupun peras keringat, sebaik-baik pekerjaan adalah amal rajul biyadih, kerja dia dengan dua tangannya, itu yang paling berkah dia. Apakah dia memancing, dia jual hasil pancingannya langsung, enggak berhubungan, enggak berbelit-belit, enggak berliku-liku. Apakah dia menanam tanaman, apakah dia membuat produksi apa, industri konveksi, jelas. Tapi yang namanya udah pakai belit-belit kayak ular, hati-hati aja lah antum. Janganlah kerja-kerja gitu. Ya. Banyak itu subat-subat di sana. Proyek-proyek siluman tuh, Masya Allah. Hadithul haraj. Katakan. Katakan, ceritakan, wal haraj. Gak ada masalah. Itu tahu semua orang. Proyek siluman yang gak jelas dan seterusnya. Ya. Akhirnya. Yang rugi adalah kita semua. Allah musta'an. Gak standar semuanya. Ya. Jembatan baru buat sebulan hancur roboh dan seterusnya, ya, seterusnya bangunan di satu lokal dihargakan misalnya harganya 40 juta, padahal yang turun cuma sekian juta, 20 juta dan seterusnya, ya, komputer yang harusnya harganya 4 juta dibuatnya 8 juta, antum harus teken tantangan ini, ya, laporkan ke negara, negara kita morat marit hancur karena moral yang hancur. Ya, akhirnya rakyat semakin menderita, semua menderita, nggak ada kualitas apapun juga semua. Mau jadi ini harus nyogok dulu, mau jadi itu nyogok dulu. Yang nggak nyogok walaupun layak nggak bisa dapat terima. Allah musta'an. Semboyan kakak ini itu, ya, itu andai kata dapat benar-benar terapkan, nggak seperti ini negeri kita. Allah musta'an. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.